المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعيونه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sembahyang sunat an-naflu, makna an-nafal ataupun an-naflu. Perkataan nafal atau an-naflu pada bahasa ialah bermakna tambahan. Dari segi istilah, yakni maksud yang dikendaki di sisi fiqh ni lah, ialah selain fardu. Itu makna an-naflu. Dinamakan demikian kerana ia merupakan tambahan daripada apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Sama ada lebih daripada fardu itu semayang, seperti semayang yang bukan fardu, semayang sunat. Jadi ada benda makna semayang sunat, semayang naflu ini, semayang yang tidak fardu, tidak wajib. Ataupun puasa yang tidak wajib, yang tidak fardu, puasa sunat ini. Perkataan an-naflu mempunyai makna yang sama dengan as-sunnah. Sunat lah. Al-mandub, dia tak. Al-mustahab, dia juga. Ada satu lagi, tatawuk, dia juga. Tapi yang banyak kita guna perkataan sunat. Semayang sunat, puasa sunat, haji sunat, korban sunat. Nah, pembahagian semayang sunat. Sembahyang sunat terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, sembahyang yang tidak sunat dilakukan secara berjemaah. Yang kedua, sembahyang yang sunat dilakukan secara berjemaah. Jadi ada dua. Kesemua sembahyang sunat bahagi dua. Iaitu ada sunat yang kita afdal buat berjemaah, dan ada sembahyang sunat yang tidak sunat kita buat berjemaah. Dia gitu. Pertamanya, sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Semayang yang tidak disunatkan dilakukan secara berjemaah juga terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, semayang yang mengiringi semayang fardu yang telah dijelaskan dalam perbahasan yang lalu. Yang kedua, semayang sunat yang tidak mengiringi semayang fardu. Semayang yang mengiringi fardu ni semayang rawatib je lah. Semayang sebelum zuhur, selepas zuhur, panggil qabliyah, ba'diyah. Itu tak sunat buat jemaah. Lepas pada semayang maghrib berjemaah, masing-masing buat semayang sunat maghrib tu sorang-sorang lah, tak sunat berjemaah. Kedua-dua bahagian tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut. Yang pertama, semayang sunat yang mengiringi sembahyang fardu, ia terbahagi kepada dua, iaitu sunat mu'akkad dan sunat tidak mu'akkad. Mu'akkad ni maknanya yang sangat di, yang kuat suruhannya. Mu'akkad, mu'akkadun, yang kurang kuat sikit dipanggil sunat yang tidak mu'akkad. Sunat tak? Macam semayang sunat lepas maghrib, mu'akkad. Semayang sunat sebelum semayang maghrib, ghairu mu'akkad. Maknanya pahala mu'akkad lebih besar. Dia gitu. Semayang sunat mu'akkad yang kuat tuntutannya ialah dua rakaat sebelum semayang subuh. Ini yang kata lebih mahal daripada dunia dan isinya. Nah, sama ada kita semayang di rumah, lepas tu turun pergi semayang surat, ataupun kita semayang sunat ni di surat. Boleh belakalah. Tapi semayang sunat, fajar dia panggil. Rakaatani minal fajri khairun minal dunia wa ma fiha. Dua rakaat daripada solat sunat subuh ni lebih baik daripada dunia dan isi dia. Dunia dengan isi dia. Bukan dua tu, ya. Dunia dengan isi dia. Mahal dua rakaat sunat ni. Sebab tu harta yang sebenar, harta ni yang orang tak makan sesak ni. Mati dah ayah haji, pak leh, pak mak. Dah bawa benda lah, dah bawa benda. Kadang kau semayang sunat tak je tinggal. Harta banyak tu. Orang kaya tu bagi kubur. Orang miskin mana mati? Mati harta banyak, pahala tak ada. Esku. Okey, ya. Nah. Kau dah semayang lah. Dua rakaat sebelum semayang zuhur dan selepasnya. Dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat lepas zuhur. Dua rakaat lepas semayang maghrib dan dua rakaat lepas semayang isyak. Maghrib, sebelum maghrib tu dia ada sembahyang sunat dalam mazhab Syafi'i, tapi dipanggil ghairu muakkad, eh, kurang kuat tuntutan ni. Nak tinggal tak apa, nak buat pun tak apa. Nah, yang makruh kita tinggal lepas maghrib, makruh tinggal kata ulama. Nah, pasal dia kuat, Nabi tak pernah tinggal. Mana gitu, eh? Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa dia berkata, aku telah menghafaz 10 rakaat daripada Nabi yang sallam. Hafaz ni mana aku jagalah, aku ingat dan aku buat, aku amal. Hak Nabi 2 rakaat sebelum zuhur dan selepasnya, 2 rakaat selepas sembahyang maghrib yang didirikan di rumahnya, 2 rakaat selepas sembahyang isyak yang didirikan di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah waktu yang mana sallam tidak diganggu, yang ini tidak didatangi oleh tetamu. Orang tahu dah Nabi nak buat sunat. Ya? 10 ni dah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur dan selepas, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Ya? Jadi kurang-kurang kita amal 10 ni. Hak rawatib. Ya? Sembahyang sunat yang paling muakkad ialah 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Dia paling kuat sekali. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, tidak ada sembahyang sunat yang sangat diambil berat, ini sangat menjaganya oleh Nabi sallam, lebih daripada sembahyang 2 rakaat fajar. Bila orang bang, dia pun sembahyang sunat fajar tu. Eh? Niat solat sunat fajar boleh, solat sunat subuh boleh juga. Sembahyang yang tidak muakkad pula, yang pertama 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur, yang merupakan tambahan pada 2 rakaat yang muakkad. Jadi sebelum zuhur ada 4 rakaat. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 2 rakaat sebelum fajar, sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh. Dan menurut riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersembahyang di rumahku 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur, kemudian baginda keluar dan bersembahyang bersama orang ramai, kemudian baginda masuk dan sembahyang 2 rakaat. Yang kedua, 2 rakaat selepas sembahyang zuhur yang merupakan tambahan kepada 2 rakaat yang muakkad. Tadi 2 rakaat ada dah muakkad, 2 rakaat pula tambah lagi yang tidak muakkad. Ini berdasarkan hadis riwayat 5 perawi, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah dan Imam Ahmad. At-Tirmizi telah mentashihkan daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man salla 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha haramallahu 'ala an-nar. Siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 4 rakaat selepasnya, Allah akan mengharamkan api neraka ke atasnya, yakni dijauhkan daripada api neraka. Sembahyang Jumaat sama dengan sembahyang zuhur kerana ia adalah pengganti kepadanya. Oleh itu disunatkan juga melakukan sembahyang sunat 4 rakaat sebelumnya zuhur, sebelum Jumaat, 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang tidak muakkad. Begitu juga selepasnya. Jadi hak ni hak duk balas hormon, sembahyang 2 rakaat sebelum Jumaat. Nah, sebenarnya sembahyang 2 rakaat sebelum Jumaat tidaklah ijma' ulama atas sunatnya. Nah, dan sebahagian daripada ulama-ulama mujtahid mengatakan sunat, dan sebahagian lagi mengatakan tidak sunat. Tak payah balas. Nah, ulama-ulama mazhab Syafi'i mengikut Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan bahawasanya 2 rakaat sebelum Jumaat adalah muakkad juga. Nah, jadi siapa nak buat, buat, tak ada masalah. Nah, jangan ta'asub. Nah, jangan ta'asub dari melapak kita itu. Nah, kita pun orang Syafi'i, jangan ta'asub juga. Orang mazhab lain, dia nak amal mazhab lain, tak ada masalah. Asalkan amalan itu daripada imam mujtahid, bukan ikut wajahir. Nah, kita nak larang orang nak marah orang ni, orang tu tak ikut ulama, ikut ke wajahir. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i ada 2 rakaat muakkad sebelum sembahyang Jumaat. Bila orang bang hari Jumaat tu, sembahyanglah sunat muakkad 2 rakaat selepas daripada sembahyang tahiyat masjid. Nah, gitu tepat dia. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, idza salla ahadukum jumu'ah falyusalli ba'daha arba'ah. Bila seorang kamu sembahyang Jumaat, maka sembahyanglah 4 rakaat selepasnya. At-Tirmizi meriwayatkan pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sembahyang 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepasnya Jumaat. Ibnu Mas'ud sembahyang 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad sebelum sembahyang Jumaat. Neh. Ha. Jadi nampaknya tak ada salah. Neh, apatah lagi difatwakan oleh imam-imam yang mujtahidin bahawasanya memang sunat solat sebelum daripada solat Jumaat. Neh. Ha. Dah orang lain tak tetap sunat mazhab lain. Nah, sebab masalahnya berlaku pada pada walaupun ada hadis tak yang meriwayatkan, tetapi berlaku khilaf pada masalah nak mengesahkan sesuatu hadis ataupun apa benda ni sanad. Ini berlaku pula masalah kadang-kadang tak ada hadis berlaku pula khilaf. Kadang-kadang ada hadis berlaku juga khilaf. Pasal apa? Pasal hadis itu dipertikaikan. Maknanya kata hadis ni dhaif, maknanya kata hasan, maknanya kata rawinya siqah. Dipercayai kuat ingatannya, mana hafaz. Nah, tapi ada imam ingat dia tak beramal dengan hadis ini kerana dia kata ada kekurangan pada rawi. Nah, jadi masalah ni masalah ulama-ulama. Nah, sebab itulah berlaku juga khilaf walaupun ada hadis. Melainkan hadis tu memang hadis sahih lah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sembahyang 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepasnya. Ada satu tempat ni bila kita sembahyang 2 rakaat sebelum Jumaat, nah, lepas rambang mari orang marah. Dia mari marah. Dia kata bida'ah, bida'ah dia kata. Nah, ni banyak berlaku di negeri Perlis. Neh, marah. Nak sepak terajang lah kalau kita sembahyang sebelum Jumaat. Nah, ini ta'asub. Nah, asabiah melampau. Nah, nak sepak terajang. Nak marah sangat lah. Mana ni pok-pok sunnah sungguh lah. Nah, tapi suruh heboh buat kat Perlis, siap pok-pok sunnah ni. Ya, dia main ngatik barallah, subhanallah, subhanallah. Ada, ini pokok punah sebenarnya. Zahirnya ia merupakan perbuatan yang diikut daripada Rasulullah SAW. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum sembahyang asar berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Dan dia, Imam Tirmizi, telah menghukumkan sebagai hadis hasan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa Nabi SAW telah bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang bersembahyang 4 rakaat sebelum asar. Nah, ia ditunaikan dengan 2 rakaat. 2 rakaat sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan lainnya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 4 rakaat sebelum asar dengan dipisahkan antaranya dengan satu salam. Nah, jadi 2 rakaat sebelum asar itu adalah muakkad, 2 rakaat lagi tidak muakkad. Dia hadis yang kita pakai buat berhujah adalah hadis sahih dan hadis hasan. Nampak? Hadis sahih dan hadis hasan. Sekarang ni ada pula beberapa pendapat dan suara-suara sumbang yang mengatakan yang kita boleh buat hujah hanyalah hadis sahih. Nampak? Jadi kalau kita dengar baca artikel ni, kita tak ada pengetahuan asas dalam ilmu hadis, kita terpedaya. Nah, kita duk ingat makna sahih ni hadis betul lah. Lain pada sahih dak betul. Padahal ulama-ulama sepakat bahawa yang dipakai buat berhujah itu hadis hasan dan hadis sahih. Yang berlaku khilaf saja nak buat hujah pada masalah hadis dhaif. Jumhur ulama mengatakan tidak dipakai buat hujah. Sebahagian ulama saja yang mengatakan boleh dipakai buat hujah walaupun hadis dhaif. Hadis hasan sepakat ulama-ulama. Timbul pula beberapa orang yang cakap agama, nah, dalam surat khabar, dalam majalah internet, hanya nak terima hadis sahih saja. Ini merosakkan ilmu hadis. Nah, ini bukan daripada perkataan yang benar. Jelas salah. Eh, ambillah mana-mana kitab mustalah hadis ataupun hadis dirayah, mereka semuanya mengatakan bahawanya inilah pandangan yang paling kuat dan paling ramai di kalangan ulama-ulama, iaitulah hadis hasan adalah sama dengan hadis sahih, cuma bandingannya syaratnya sedikit kekurangan daripada syarat hadis sahih itu saja. Eh, ingat, kalau ada orang kata hadis hasan dah boleh buat berhujah, orang ni salah, dah boleh ikut dia. Kerana apa? Yang kata hadis hasan ni dipakai buat berhujah ada pandangan ulama-ulama besar. Nampak? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Salah, dan ramai lagi imam-imam yang pakar dalam ilmu hadis. Mereka ini di apa benda ni diakui ahlinya dalam ilmu hadis oleh dunia Islam ni, bukan UIA saja, dunia Islam. Nah, bahkan hadis dhaif ini sebenarnya boleh kita pakai dan aman untuk benda-benda yang sunat. Nampak? Banyak kali dah kita terang. Nah, boleh pakai untuk amalan sunat. Nah, boleh. Yang tak boleh buat berhujah ataupun amalan-amalan wajib. Nah, nak membatalkan pernikahan seseorang dengan hadis dhaif, tak boleh. Nak memotong tangan pencuri berdalil dengan hadis dhaif, tak boleh. Tapi nak ambil amalan fadilah, kelebihan bersugi, kelebihan memakai serban, kelebihan pakai minyak atau solat-solat sunat, boleh beramal dengan hadis dhaif. Nah, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ma lam yakun maudhu'a, selama bukan hadis rekaan. Kalau hadis reka, tak boleh. Nah. Yang keempat, dua rakaat yang ringan sebelum sembahyang maghrib. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an bahawa dia berkata, ketika kami di Madinah, apabila Bilal melaungkan azan untuk sembahyang maghrib, para sahabat segera berdiri di belakang tiang-tiang masjid. Lalu mereka rokok, yakni sembahyang dengan dua rakaat. Dua rakaat sehingga orang asing yang masuk ke masjid menyangka sembahyang telah didirikan disebab terlalu ramai orang yang melakukannya. Maksud dua rakaat ini ialah dua rakaat, setiap orang sembahyang dua rakaat, tidak lebih daripada itu. Maksud didirikan dengan cara yang ringan, melakukan rukun-rukun sembahyang, sunat-sunat dan adab-adab seminimumnya, yakni sekurang-kurang sempurna, bukanlah dipanjang-panjangkan, dilebih-lebihkan. Jadi sebelum maghrib pun ada juga orang yang kata bida'ah, jangan pakai kataan. Nah, sebelum maghrib semayanglah solat sunat qabliyah maghrib, ada. Ini hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nampak? Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kita dengar tadi lafaz oleh Imam Muslim. Maksudnya lafaz oleh Imam Muslim ini, lafaz oleh Imam Bukhari ada berlainan sedikit. Nampak? Dia berlainan lafaz tapi maknanya bersatu. Nah. Dan tak mau buat. Dan kalau tak mau buat solat sunat sebelum maghrib, ya buat. Sunat ya kan? Ma yusabu fa'ilhu wala yu'aqabu tarikuhu. Faham? Sunat. Benda yang kalau buat dapat ganjaran. Kalau tak buat, tak kena seksa, tak ada apa-apa. Nah, tak apa, bida'ah dah lah habis bida'ah ni. Nampak belum maghrib, bida'ah juga. Selawat pun, kat piawis, bida'ah juga. Tak, yang tak bida'ah ni. No, meninggalkan hudud. Tak apa dah kata tak bida'ah. Kata bida'ah dah lah lah. Nah, yang menyesatkan. Menganjurkan konsep-konsep, jatang tini, joget atas petah. Capur gaul habis, laki puang tak tahu benda. Bapa tak patua, bida'ah dalalah. Tak, hak tu lah dulu. Perkara hak mungkar dengan ijma' ulama. No, apa benda ni? Casino di Genting Highland. Tak? Ha. Waktu baik kita lah. Tak, buat-buat sunnah. Eh, dia kata nak ikut sunnah sangat. Waktu baik kita lah. Tentang habis-habisan. Tak? Dua rakaat yang ringan sebelum sembahyang Isyak, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallam bersabda, "Baina kulli azanaini salatun, salatan liman syaa." Di antara azan dan iqamah ada sembahyang bagi sesiapa yang ingin melakukannya. Baginda mengulanginya 3 kali. Antara azan dengan iqamah dia ada sembahyang. Mesti ada semayang antara azan dengan iqamah. Yang ni ada sama qabliyah. Hak ba'diyah yang tak ada. Iaitulah selepas daripada asar dan selepas daripada subuh. Hak ada mesti ada sama, selalu ada. Baina azan wal iqamah. Nampak? Maknanya qabliyah lah tu. Sebelum, selepas azan, sebelum iqamah. Maknanya qabliyah lah. Menurut riwayat lain, Nabi SAW bersabda, baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun, summa qala fi salisah liman syaa. Di antara dua azan ada sembahyang. Di antara dua azan ada sembahyang. Kemudian baginda berkata pada kali yang ketiga, bagi siapa yang ingin melakukannya. Maksud dua azan ialah azan dan iqamah. Jadi solat-solat yang kita dengar tadi hukumnya adalah sunat. Ingat, sunat muakkad Yang kuat sangat tuntutannya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur. 6 dah. 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. 10. Lain pada tu ghairu muakkad. Nah. Ha. Jadi kalau kita yang jenis yang belum lagi duk solat sunat, kita latih dengan hak muakkad dulu. Berasa kemah dah, boleh 3-4 bulan dah kemah, tambah ghairu muakkad pula. Bukan semua kita orang yang dah lama beramal dengan sunat, ada orang yang baru nak mendekati, nak baru insaf, baru bertaubat, baru nak beragama. Jangan pebang banyak-banyak. Nah, yang pertama tahan hak fardu dulu. Nah, jangan dengar kelebihan banyak sangat nak hunggah habis semua. Dada belepeng tiko. Nah, jaga hak fardu dulu. Biar kemah dulu 5 waktu sehari. Nah, kemah dah kita dak ganjak dah. Nah, apa jadi sekalipun wah, biarlah dak awal waktu lewat-lewat sikit pun buat juga dah. Tak apa, tambah sunat pula. Tambah sikit-sikit. Nah, tambah sikit-sikit. Bila kita tambah sikit-sikit, tidak terasa beban ataupun jemu. Ni macam gaji dah naik, harap selalu naik sikit-sikit. Setahun, 65 ya naik. Tidak naik, 6,000 setahun. Dah, sikit-sikit. Bila nak pecing, barulah mati sikit. Dah, 3,5 boleh. Nah. Kenapa cikgu suka? Politik omong. Nah. Dia kekek ke apa? Oh, ada bunyi. Tadi mari. Jadi, bila hak sunat ni kita tak buat, guna hukum, tak berdosa. Masuk neraka? Tak lah, tak berdosa. Cuma gini, kita ni, akhirat kayak gini, dia akan ditimbang. Nak amalan. Hak baik, bus belah. Hak jahat, bus belah. Kalau kita rasa dosa kita banyak, nah, maka perbanyakkanlah sunat. Nah, hak fardu tu hak kemah dah, tambahlah hak sunat. Nah, takut kat gigi betul dah hak fardu tu buat, hak dosa tu banyak. Nah, malulah malu duduk surat baru 6 tahun. Nah, bahan lagu kat 40 tahun dah. Nah, dah timbang memang dah dulu 46. Kalau main rugby kan dah 40 lawan 6. Nah, jadi perbanyakkan sunat, mudah-mudahan berat amalan yang baik. Nah, ataupun sunat ini dia menampung kekurangan hak fardu. Kadang-kadang kita solat fardu ada kekurangan, dak pasyok begitu gini, anyu dalam rokok baca teh, dak dalam kiang baca tayakhir, macam-macam meseng. Nah, kadang-kadang apa benda ni mari dak ingat tiga kepak banyak cedera. Jadi dengan buat sunat, nah, maka boleh menampung kekurangan hak fardu. Sebut dalam hadis yang sahih, mari cek tengok. Dah amalan-amalan fardu, bila ada berlaku kekurangan, tengok ada tak sunat. Dah ada sunat membagi kekurangan amalan fardu. Dah. Yang kedua, sembahyang sunat yang tidak mengiringi sembahyang fardu. Ia terbahagi kepada dua bahagian. Satu, sembahyang sunat yang ada nama dan waktu tertentu. Yang kedua, sembahyang sunat yang tiada nama dan waktu tertentu. Sembahyang sunat yang ada nama dan waktu tertentu iaitu tahiyat masjid. Tahiyatul masjid, orang panggil tahiyat masjid, iaitu sembahyang 2 rakaat sebelum duduk ketika setiap kali masuk masjid. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Nabi SAW, faiza daqala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rakaatain. Apabila seorang kamu masuk masjid, maka janganlah duduk sehingga dia sembahyang 2 rakaat. Tahiyat masjid terhasil dengan sembahyang fardu atau dengan mana-mana sembahyang sunat yang lain. Kerana maksud daripadanya, tahiyat masjid ialah seseorang itu tidak segera duduk dalam masjid tanpa menunaikan sembahyang. Baik. Yang pertama, solat tahiyat masjid. Ini sembahyang sunat yang tidak berkait dengan sembahyang 5 waktu. Tadi sembahyang rawatib kait dengan sembahyang 5 waktu. Nah, ini tak kira. Dia berkait dengan masuk dalam masjid. Bila saja kita masuk dalam masjid, sunat tahiyat masjid. Walaupun 14 kali masuk dah, sunat pula tahiyat masjid. Tadi masuk dah sembahyang asar di masjid, dah umpamanya. Lepas sembahyang asar tinggal pula cermin mata. Masuk balik, padahal dah jauh dah, baru depan tu pergi kat kereta. Masuk balik nak masuk dalam masjid, nak ambil cermin mata, sunat pula tahiyat masjid. Nampak lagi tu? Neh? Keluar dah daripada masjid, masuk pulak dalam kereta, tubik sampai sipang luar, tinggal pulak borang, wa'isah dalam masjid. Mari masuk balik. Nah, sunat pula tayak masjid. Contoh lah. Alim Agus contoh. Nak, bukan kita kata uduh. Nah, alam nang ni. Nampak? Dia piping mokci-mokci dia dengan orang panah ngundi. Tak, mokci ingat ngundi tu. Mari belaka. Nah, ya mokci-mokci. Baik, itulah maksudnya tahiyat masjid. Jadi tahiyat masjid tak mestinya solat sunat, solat fardu tak apa. Iaitulah solat yang kita kerjakan setiap kali kita masuk dalam masjid sebelum duduk. Dipanggil tahiyat masjid, hormat masjid. Hormat rumah Allah ni dengan dua, dengan kita semayang sebelum duduk. Hormat nak masuk rumah orang, beri salam. Assalamualaikum. Kali masuk dak beri salam, dak hormat tuan rumah. Maka hormat masjid ni dengan semayang tahiyat masjid. Kalau tidak, dak hormat masjid. Maka seluruh masjid atas muka bumi ni atau di mana saja planet yang ada, kalau kita masuk, sunat kerja kita buat tahiyat masjid. Sama ada tahiyat masjid tu semayang memang niat tahiyat masjid, ataupun kita masuk dalam masjid teringat subuh tadi dak semayang lagi, kejut lewat, kita pun qada sebelum duduk, tahiyat masjid juga dipanggil. Iaitu rakaat semayang yang dikerjakan sebelum duduk kerana menghormati rumah Allah. Ha, gitu. Jadi tak mesti niat usalli sunnat tahiyatil masjid. Nah, dalam takbir aku semayang sunat tahiyat masjid pun boleh. Nah, aku semayang sunat duha pun boleh sebelum duduk, dipanggil hormat masjid. Nah. Kalau kita terduduk dengan tidak sengaja, sunat bangun semula dan semayang tahiyat masjid. Mainkan lama dah duduk. Nah, lama sangat dah jadi dah. Nah. Jadi setiap kali kita masuk, maka setiap kali datang sunat. Sebab apa musmayang ni? Sebab masuk dalam masjid. Dia pun keluar, masuk balik. Nah, walaupun kita sengaja keluar dan sengaja masuk balik supaya dapat tahiyat masjid, sunat juga. Nah, tapi tak dikerjakan zaman salafus soleh gitu. Cuma ulama fiqh kata kita dikerja dah tahiyat masjid, kita pun keluar sengaja. Sengaja pula masuk supaya sunat tahiyat masjid. Sunat juga buat tahiyat masjid. Dah? Sekurang-kurangnya kita masuk 14 kali tu sekali yang pertama kita tahiyat masjid. Kerana setengah ulama kata menepati dengan kita baca a'udzubillah ta'awuz di dalam 4 rakaat semayang, sekurang-kurangnya setidak-tidaknya rakaat pertama kita baca dah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dak apa dah dak baca rakaat kedua, ketiga dan keempat. Tapi nak baca juga tiap-tiap rakaat a'udzubillah boleh pahala sunat. Neh. Yang kedua, sembahyang sunat witir. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan. Eh? Soalan yang pertama. Saya ada tanam pokok kat tepi rumah, tapi bukan tanah saya, dan saya tak tahu siapa tuan tanah. Soalannya, boleh tak saya makan hasilnya? Yang kedua, apa hukumnya? Haram ke tak? Minta penjelasan. Sebelah tanah dia ada tanah, tak tahu tanah siapa pun, mana tak ada tuang lah. Kalau ada tuang, tak, dia tak kata pula ni. Nah, mana tak ada. Ujung tu bukan tanah dia dah. Mana tak ada kawasan lapang ataupun rok ke apa ke, dia pun tanah lah lada. Nah, keluar daripada pagar dia sikit, mana dalam pagar tanah dia. Nah, kalau rumah orang ada sebelah, dia tahu lah rumah orang sebelah, tanah hak milik orang sebelah. Ni dia kata tak tahu tanah siapa pun, tak tahu toh tanah kerajaan, toh tanah siapa, toh tanah orang, tak tahu tanah wakaf, tak tahu. Bila tak tahu, boleh makan tak buah lada tu? Jawabnya boleh makan. Nah, boleh makan. Dia yang haram ni, maknanya tu kita tuan dia bagar dah. Kita pergi masuk, kita tanam juga dalam. Tuan ni tak benar dah. Situ haram. Tapi kalau sebelah tanah kita, bukan kita diranggok dalam tanah orang, sebelah tanah kita yang tak ada tuan, tak ada, tak tahu apa benda. Status tanah tak tahu. Mungkin tanah hak free ho. Mungkin tanah hak Tak pecah luk lagi. Mungkin tanah. Saka tanah wasiak mungkin tanah. Kerajaan. Nah, kadang-kadang pun dia nyerezak sungai kot anda lah. Ditanam sebelah tu boleh makan hasil dia. Nah, takdir kata tiba-tiba dapat tahu tanah orang. Maka dia wajib kena beritahu kepada tuang dia. Kalau dapat tahu dah tuang dia tu, kena beritahu tuang dia bahawa dia ada tanam lada sepohon dalam tanah. Tuang dia kata, ah, tak apalah, makanlah, tanamlah dah. Ha. Nak, ah, cara buka tanah sengah. Nak, tuang dia kata. Nak, kalau tanam cengah, bagi dua dia tu. Nak, umpamanya. Jadi tak ada masalah. Kalau tuan dia kata tak boleh lah tanah saya, saya tak suka tanah saya. Ha, maka kita wajib kena cabut pokok tu daripada tanah dia. Serta merta lah. Faham tak? Kena cabut. Neh, kena cabut. Katakanlah pokok dia tu besar. Dan tuan itu tak suka, dia pun cabut. Bila cabut, berlaku lekok lah. Bila lekok, wajib kena perhatian mula. Macam pokok tu besar kan? Macam pokok pendek tanah. Pokok kema. Tak, dia dicabut. Neh, ha, ni musim tanah kema ni ni. Tak. Kemu hadari. Ha. Ha. Jadi dicabut jadi bekah, jadi rosak tanah. Wajib kena perhati, faham? Hak orang. Boleh. Ha. Ni bila rosak kena perhati kan. Kalau takat tanah lada, tanah benda kecil cabut, biasa je tanah gembur gitu je, dak wajib lah reki. Nah, kalau ada batas kena perhati mula. Kalau jenis batas. Ha. Kalau dapat tahu tiba-tiba tanah wakaf, bila tanah wakaf dia tanam tu setakat sebatang dua lada, maka tidak mengapa. Atau tetapi kalau jadi komersil, jadi maknanya jadi macam boleh jual beli dah. Dah tanam lada tu maknanya siapa boleh jual lada dah. Dah umpamanya berguni-guni, maka hukumnya wajib kena bayar sewa tanah itu kepada pihak yang menjaga tanah wakaf tersebut. Umpama tanah kubur hok ngujung-ngujung. Kubur tu besar orang wakaf tanah 3 ekar baru tanam 4 orang baru dujung tu pada masuk tu hak belakang ni nak 4 lagi dah tadak-tadak 15 tahun lagi. Nah, wajib kena bayar juga walaupun tak pakai lagi. Nah, kena bayar sewa dia menanam di situ. Ha, kalau kita jual kedai kopi atas tanah wakaf kubur, kena bayar sewa kepada pihak yang yang jaga kubur tu. Nampak? Ha, kena bayar. Bayar tu bila? Setelah mendapat keizinan berniaga di atas tanah wakaf tersebut. Jadi duit sewa daripada kedai tu digunakan untuk upah orang mesin upuk kubur, bersih kubur. Ha, tu ada kebaikan. Ha. Kalau tanah kerajaan, tak ada masalah. Pasal tanah kerajaan ni tanah rakyat lah. Selama mana dia tak guna lagi, kita boleh bercucuk tanah. Tak ada masalah. Dah. Ha. Tapi kalau tanah hutang yang memang dah bukit apa semua, kita yang perhidup jadi hak kita. Tapi perhidup bukan dengan pagar. Perhidup dengan kita tanam. Kalau pagar sedap, di pagar boleh aku. Nah, dalam Islam bila kita perhidup seka tanah tu di bukit-bukit ni, maka hukum jadi milik kita. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Soalan tentang Jumaat. Katakan seorang itu sempat mendengar khutbah Jumaat, akan tetapi bila Bilal iqamah untuk menunaikan solat Jumaat, dia telah memasuki tandas dan dia tidak sempat satu rakaat sembahyang. Dia mesti tambah dua rakaat lagi atau empat rakaat atau bagaimana? Ha. Dia dengar khutbah. Siapa masa orang qamat, dia pun sakit perut. Dia kecing. Tak kecing lah. Dia buang air, dia kecing. Dia pun keluar, tu imam rakaat yang kedua. Pamit wuduk belaka. Tak, jadi macam mana? Dia kena semayang jemaat ke jadi zuhur? Jawabnya, kalau dia sempat satu rakaat dalam rakaat kedua imam tu dia dang. Umpamanya rakaat kedua tu imam baru berdiri naik rakaat kedua. Dia keluar balik-balik empat tandas, masuk semayang. Dia dang bersama imam, maka tambah serakaat je lepas salam. Nampak? Kerana sekurang-kurang satu rakaat dapat. Ne? Tapi kalau dia keluar daripada tandas, apa ambil wuduk belaka, Tu imam rakaat kedua tu, dia mari, dia pun takbir, tu imam rakaat, dia tak ada rakaat, tu imam akat kepala. Ataupun tu imam iktidar dah, atau tu imam duduk dah, baca tahiyat, mana tak dang berserakaat dah. Maka wajiblah dia ikut imam, tapi tambah 4 rakaat. Ingat tu. Nah, jadi 4 lagi. Jangan buat 2 saja, tak semua ada gitu. Jadi 4 rakaat. Nah. Nampak tak? Faham ni? Ha. Jadi sekurang-kurangnya dapat 1 rakaat. Sama ada dapat rakaat yang pertama, dapat jemaah, atau dapat rakaat yang kedua, dapat juga jemaah. Dapat rakaat yang kedua macam tadi kita kata, mari terimam rakaat kedua dah ramai-ramai, dia seorang rakaat pertama, kerana baru keluar dari tandas nak kucing tadi, dia dah rakaat bersama dengan imam, imam tayyak akhir, lepas tayyak akhir, dia tambah 1 rakaat, baru boleh tayyak akhir dan salam. Kadang-kadang dapat 1 rakaat yang pertama saja, boleh juga, sah juga jemaah. Nah, umpamanya baru sembahyang rakaat pertama bersama dengan imam, bila dah habis naik rakaat yang kedua, imam baca panjang, dia nak terberuk. Nah, dia pun niat untuk rakaat semayang dengar-dengar. Nah, maka dia pun sujud rakaat sujud, baca dari akhir salam, dia berok. Nampak? Boleh juga jemaah. Pasal apa? Serakaat yang pertama sama dengan imam dah. Dia pergi untuk rakaat, sakit berok. Tak imam baca surah Yasin yang itu. Nah, rakaat nak tunggu. Tak. Jeng, api punuh habis, kapek-kapek masjid. Nah, siapa nak banyak? Dunia ini sunat saja kita ambil. Jika lebih-lebih maka rosak. Kalau kita tinggal maka tak sempurna. Jadi soalan saya, mengapa masih ada orang yang tidak faham-faham yang dunia ini hanya sementara, tapi lebih-lebih dikejarnya. Yang wajib tambah kerja. Kalau kata dia nak marah, kalau tak kata kita tengok sakit hati. Nampak? Dia kata dunia ni sunat saja kita ambil. Tak kena situ. Neh, dunia ni bukan sunat kita ambil. Neh, dunia ni tengok, ada kalanya benda yang wajib kita ambil, ada kalanya sunat, ada kalanya makruh, harus dan haram. Dia tak lari daripada 5. Bukan sunat. Nampak? Neh, dia apa jua perbuatan anak Adam ni, dia tak lari daripada 5 hukum syarak taklifi. Haram, sunat, wajib, makruh, harus. Nah, apa juga? Ambil dunia ni, itu juga lah. Nah, contohlah duit. Dia ambil duit tu. Ataupun dia menjawab jawatan tu. Ada jawatan yang harus dijawab. Ada jawatan yang wajib dia jawab jawatan tu. Seperti tidak ada pemerintah yang layak memerintah seperti dia yang ada yang lain zalim, menipu pun semua. Maka dalam keadaan dia wajib menerima jawatan menteri sok. Wajib itu. Ada kalanya makruh. Nah, makruh. Dia rasa boleh tak tunai amanah ni, dia nak ambil jawatan ni. Tak tahu lagi, mungkin boleh. Makruh dia ambil. Nah, duit gitu juga. Nah, membina rumah gitu juga. Dunia belaka tu, membeli kenderaan, ada kalanya dia beli tu sunat, ada kalanya dia beli makruh, ada kalanya dia beli tu wajib dia beli. Nah, jadi tengok. Jadi kita kena pandang juga, bukan semuanya sunat, bukan semuanya wajib, bukan semuanya apa juga 5 hukum. Nah, kemudian dia kata ramai lagi orang yang masih tidak yakin, tidak faham bahawa dunia ini hanya sementara. Nah, memanglah kalau kita tak dengar perkara-perkara daripada peringatan-peringatan agama, macam mana kita nak faham bahawa dunia ini sementara? Dalam kita dengar sementara pun kita payah juga nak lawan nafsu kita. Nah, sebab itulah kita duduk di dalam dunia ini, kita perlukan kepada menghadirkan diri sama pada tempat-tempat yang kita kira boleh memberi peringatan kepada kita. Nah, umpamanya orang mari beritahu kepada kita dunia ini sementara, tak kekal lama apa semua, kita pun ya betul-betul. Sekali itu yang kita dengar, belum tentu kita boleh tinggal dunia. Nah, mungkin kita ingat benda tu 2-3 hari je, lepas tu kita hanyut pula. Maka lepas tu kita lazim dengan ilmu, dengan majlis-majlis ulama. Nah, walau kita ustaz tu guru sekalipun, kena dengar juga, kena peringatan. Lepas tu kita ni kena lazim sama, kena ada tazkirah sama. Siapa jua kita kena ada tazkirah sama, memberi peringatan. Nah, jadi cuma orang yang yang tidak faham-faham tu sebenarnya kadang-kadang dia buat tak faham. Nah, kadang kita tanya orang yang kerja itu mungkin siapa tak mari surah tak dengar dia, dah kekal tak bawa mati tak ni. Hal itu benda dia, tidak lah. Nah, ada. Tetapi tahu hidayah dan taufik itu tak dapat kepada dia. Nah, tak ada kepada dia. Kekuatan dia nak tinggalkan keinginan syahwat tak. Nah, kata Al-Imam Al-Ghazali telah menulis sebuah kitab yang sangat popular lah, Minhajul Abidin. Di sana digariskan 7 akobah, halangan-halangan manusia ini sampai kepada Tuhan. Akobah taubat, akobah ilmi, akobah kawadih, akobah apa benda ni, hamdi wa syukuri, 7 jenis bukit. Nah, macam-macam halangan. Di antara halangan-halangannya kepada kita, iaitu musuh-musuh kita, awarik kita, syaitan, nafsu, dunia dan harta benda. Nah, dunia ni kemegahan, harta benda. Nah, yang halang kita daripada tugas-tugas agama. Syaitan duk asyuk sama, nafsu pula nak pada lebih sama. Nah. Batu kita nak kepada ilmu dan kita nak kepada sedikit keberkatan, bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kekuatan ilmu saja belum tentu kita boleh menghadapi maknanya kegawatan manusia ini mengejar kelebihan dunia ini. Kita tahu dah, banyak dah. Nah, tapi kita kurang maknanya rahmat dan sopan. Waktu kita kena banyak berusaha dalam benda seperti ini. Nah, alaikum bi majlisil ulama. Hendaklah kamu sentiasa pergi kat majlis-majlis ulama. Ini duduk ramai-ramai gini, turun rahmat, turun keberkatan. Nah, kita nak barakah benda yang dibangsakan kepada rohaniah. Nah, dipanggil taufik rohaniah, kekuatan yang bangsa rohani, kekuatan mengerjakan ibadah bangsa jasmani, ada kereta, ada motor boleh mari. Nah, kekuatan rohani pula keberkatan rahmat dan doa-doa sesama kita. Nah, dengan mendirikan jemaah sama-sama. Nah, itu semua itu perlu. Jadi payahlah kita nak beritahu kepada semua orang bahawasanya dunia ini nak mu kena tinggal lah. Cuma kita hanya beritahu secara umum. Sebab itulah tugas ulama-ulama ni diberitahu. Dalam Quran pun beritahu, ulama sampaikan apa yang ada dalam Quran. Dunia ni sementara, sementara, sementara. Nah, tapi kita janganlah buat salah faham pula dengan sementara ni. Kita habis bakar kaki, bakar kursi, macam-macam pasal. Nah, kena pandai-pandai lah. Dan dia kata, kita kabur dah, jangan kejar dunia, dia kejar juga. Ataupun dia nak marah kita. Jadi bila kita kabur dia nak marah, kita slow lah. Khabar orang lain tu, biar dia relax tu. Nah, dah cak-cak khabar marah. Macam kita ke, tak kali betul, memang kita lugar tengok. Dah, kita tengah kerja dunia. Nah, kita boleh projek. Orang duduk suruh dia ajak di surah sangat. Kita tengah baru boleh projek. Nah, lama dah hari ni. Nah, jadi marah nak sakit hati lah. Lepas tu kena pandai juga beritahu kepada orang. Bila kita beritahu kepada orang, dia nak ikut lagi kita, sabar lah. Nah, suruh orang lain pula. Ramai lagi orang yang mungkin dia akan ikut kita. Dengar nasihat. Lain-lain kali jumpa khabar pula. Kemudian bila dia tak mau ikut kita, kita duk tengok duk kejar sangat ni, kita sakit hati. Bila kita sakit hati tengok orang duk kejar dunia, kita sakit sebenarnya. Nah, dah sakit dah. Nah, buat apa dia sakit hati? Nah, dia kita tengok dia duk senang sangat, menegu so sangat, kau lama kau senang, kau lama kau senang. Kita kata lah, jadilah duk kejar dunia, dia tak ikut kita, dia duk menegu situ. Kita jadi sakit hati, tak betul lah kita. Nah, bila kita yakin dah dengan jalan akhirat, akhiratnya adalah kekal abadi, kita tak sakit hati dah orang. Nah, cuma kita sakit hati ni atas dasar bukan kerana nafsu kita, kerana mereka ni melakukan maksiat gitu ni, baru tak apalah kita marah kerana Allah. Dah, jangan duduk sakit hati sangat lah. Dah, kepada orang-orang yang senang ni. Dah, kita beci ke orang bukan kerana dia senang, kerana mereka ini melakukan kemungkaran. Dia gitu, bukan kerana dia kaya. Dah. Jarak perjalanan dari Kuala Terengganu ke Paka dibolehkan kita semayang jamak dan qasar. Bolehkah kita hendak semayang jamak dan qasar sedangkan saya ada rumah sewa di Paka? Baik. Dia kata daripada sini ke Paka 60 batu lah lebih kurang tak? Boleh dah jamak dan qasar. Dia kata dia duduk Terengganu, dia nak pergi Paka tu rumah sewa dia. Baik, rumah sewa dia di Paka ni, rumah sewa dia duduk ke orang sewa rumah dia? Nampak? Kalau dia nyewa dia paka, dia bulan adik dia ada dua rumah, siapa dia paka tak boleh lah. Dia jamak kosong. pasal siapa di rumah dia, walaupun rumah sewa dipanggil tempat dia menginap situ. Tapi kalau dia ada rumah sewa, we sewa korang, dia dipakai dia ambil piti sewa. Ha, boleh jamak pasal di rumah sewa tu, walaupun rumah dia tapi dah duduk situ. Nampak? Ha, dia duduk terganu ni. Nah, ha, gitu. Pasal umur sewa tu. Apakah hukum memegang Al-Quran tanpa ada air semayang? Hukum pegang Al-Quran tanpa ada air semayang ini, kalau tidak ada apa-apa darurah, haram dah. Lepas tu bukalah kitab-kitab fiqh dalam perkara-perkara yang haram bagi yang berhadas. Tak, iaitulah di antaranya masul mushaf, masul Quran, menyentuh Al-Quran, wa hamluhu, dan mengangkat Al-Quran. Jadi dengan ittifaq ulama, ulama-ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi sepakat bahawasanya haram kita sentuh Al-Quran dengan sengaja, tidak ada wudu. Hukumnya haram. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh menyentuhkan dia melainkan orang-orang yang bersih. Nampak? Ha. Lepas tu ada orang kata, dak, ayat ini bukan sentuh Quran. Sini Quran hak di Lauh Mahfuz tu. Lauh Mahfuz apa nak sentuh? Faham? Quran hak sini lah. Ha, tak boleh sentuh. Yang boleh sentuh tak ada air semayang, walaupun berhadap so darurah. Dia lalu ke tepi jalan, jatuh daripada kenderaan, Al-Quran tengah jalan. Nah, kita wajib kena sentuh, ambil bubuh tempat selamat. Kalau tidak dosa. Kita buat lambat, tak mau ambil lagi, lenyek di kereta, berdosa. Kerana kita orang Islam wajib kena pelihara Quran. Nampak? Daripada perkara-perkara yang tidak layak dengan dia. Quran jatuh tu hak orang lain. Kita tak ada wuduk, tak ada, tak mandi junuk lagi. Umpamanya tak? Pas junuk tu ambil minum kedai kopi. Nah, orang pun jatuh Quran. Kena ambil dalam junuk tu, ambil bubuh tempat yang selamat. Jangan main pegang tangan pula belek-belek. Tak payah lah. Degah-degah lah cepat-cepat bubuh tagrih atau wakah ke apa. Tak? Nak menyelamatkan Quran daripada kena pijak. Kalau tidak, kita buat lagu tu, dosa. Maknanya tak, kita beradah ni tak pegang Quran hadis buh tepat molek dosa dah. Apatah lagi golongan-golongan hak rombok surau, rombok masjid, siapa berterabur bi ayat Quran. Ah, tu dah tahu dah. Dah. Macam mana keadaan azab di dalam neraka dak tahu tak tu. Dah. Macam mana kita nak buat pinjaman tanpa riba? Tahu saya semua pinjaman yang bank bagi semuanya ada interest, ada faedah dan bunga. Bukankah itu dikatakan riba? Mana pula ada interest? Semua ada interest. Nah, tak semua. Dulu lainlah. Dulu bank ni semua menjalankan urusan muamalat hutang ni secara konvensional, cara Yahudi. Nah, sekarang ini ada dah cara sistem Islami. Nah, ada. Nah, apa kau semua pula. Dia buat, kita buat pinjaman, kita hutang orang dengan ditetapkan faedah wajib kena bayar interest itu daripada asal lagi. Nampak? Mu kena bayar banyak ni, kerana mu pinjam aku banyak ni. Hak tu dikatakan riba. Dah? Dia gini, kalau nak mudah lah ni, jangan buat pinjaman, tapi beli secara hutang. Iaitu bayar ansuran. Dah? Mudah. Kita tak bayar buat pinjaman, lepas tu ada riba. Dengan pinjaman itu, kita bayar kepada tuan kenderaan. Hak tu kena riba. Hak tak kena riba pula, dia buat pinjaman secara bidami ajib. Boleh, tapi tinggi sangat. Nah, biasa gitulah. Ataupun baik unik ijarah, sewa beli. Nah, ada ulama' yang mengharuskannya. Jadi, cara yang paling mudah sekarang, iaitu ambil, tu panggil tuan kenderaan, nah, bawa pergi ke bank. Biar dia jual ke bank. Nah, maka tuan kenderaan tu, tuan punya kedai kereta ke apa, dia jual. Nah, kita ada bersama, tiga, enam mata di situ. Dia pun jual. Tuan kenderaan tu, syarikat ke apa, dia kata saya jual lah barang ini kepada pihak bank gini-gini dengan harga RM100,000. Bank beli dengan dia. Nah, kemudian kita beli pula dengan bank. Akad pula. Saya belilah kereta ini dengan harga RM125,000. Gitu dengan bayaran ansuran RM1,000 sebulan. Lepas tu beli hutang ni lagi. Tahan lagi. Jangan salah faham. Kita tak tahu kulocong ni. Nyaji lebih kurang bahan ribu belakang. Oh, mudah nyaji. Tak. Tak. Dia gini, bila kita beli satu barang, kita hutang, kita boleh jual tak barang tu korang? Cikgu, boleh yang macam orang duduk negeri dulu ni, yang kedal-kedal tu kan, banyak rata barang, kadang-kadang dia hutang, ada kat hutang. Tak? Nah, barang-barang atau kicak, barang atau dua itu hutang. Dia tu boleh beli, ya, boleh beli. Nah, dia tak boleh jual, ni barang hak kita sewa, tak boleh jual. Barang kita beli, sama kita beli tunai ataupun hutang, tak boleh bayar, boleh jual ke orang lain. Faham lagi? Jadi bila dia jual kepada bank, kita beli dengan bank. Dengan bayaran angsuran. Orang tak panggil buat pinjaman itu. Kita panggil pinjaman. Cuma kita berurus dengan pihak bank dulu. Kita bermesyuarah berapa kita buat sanggup tak kita beli. Bank kata boleh. Bila kita beli kaitan 1,000, kita akan jual harga 130. Nah, setuju lah, setuju. Tambah tinggi sangat. Kita beli kat bank lagi, kita tanya. Bank kata 125,000. Sebab saya beli 100. Saya akan jual pada awak 125 jadi. Dengan bayaran angsuran bulan 6, 800. Itu panggil beli angsuran. Bukan riba. Faham lagi? Faham apa? Sah ke solat Jumaat seseorang itu jika dia pergi solat Jumaat tapi tidak dengar khutbah? Sah solat Jumaat. Tak, tapi tak ada pahala, pahala semayang je. Pahala yang besar lagi tak ada, pahala dengar khutbah. Tak? Jadi orang lain boleh seria, dia boleh sama. Nah, jadi sebaik-baiknya dengarlah khutbah. Nah, bagaimana caranya kita hendak mengatasi golongan fasik? Yang kedua, adakah putus walat kalau kita menguap, bersin atau sendawa? Yang ketiga, betul ke kalau 40 hari kita tak mendengar orang mengajar agama akan akan apa ni? Akan ada satu titik hitam dalam hati. Yang keempat, apakah hukumnya ke seorang itu kata sikit-sikit ustaz, sikit-sikit ustaz, caranya seolah tidak suka saya memberitahu kebenaran? Yang kelima, apakah ibarat yang tak tahu ilmu, orang yang tahu ilmu tanpa beramal? Baik. Ditanya bagaimana kita nak hendak mengatasi golongan yang fasik. Golongan fasik-fasik ni, ni mungkin dia maksudkan orang-orang Islam yang masih suka melakukan maksiat. Memanglah ini majoriti lah. Umat manusia sekarang ni ramah suka kepada maksiat. Ramah suka kepada benda-benda yang bercanggah dengan agama. Betul tak? Ini golongan majoriti. Nah, kalau nak bandingkan mari dengar, maknanya ni mana surah gula bilang mana ni 400 orang. Nah, minggu lepas tu di Genting Highland 20,000 orang. Tengok ratu hip hop daripada berita mari. Pina garip mari. Rambut merah. Hip hop ni mana nyanyi gelepoh lah. Pusat-pusat jelek memang teruk benda lah. Nah, 20,000 hadir. Nampak? Mana ada 20,000 mari surat. Nah, maknanya memang mereka ni golongan majoriti. Jadi caranya kita nak atasi memang payah. Macam-macam cara yang telah dijelaskan ataupun dibuat oleh ulama-ulama dan cendekiawan untuk nak mengatasi masalah ini. Kita tengok punca masalah. Punca masalah iaitu terbalik pada suatu hadis. Nah, yang pertama hadis yang selalu kita dengar, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak itu dia molek belaka bila beranak. Fa abawahu yuhawidani. Au yunasirani au yumajisani. Ibu apa yang membiarkan jadi macam Yahudi, macam Nasara, macam Majusi? Jadi kita silap daripada masyarakat itu sendiri, masing-masing nak tidak menjaga amanah Allah. Itulah anak-anak yang diberikan kepada mereka mengikut lunak-lunak Islam. Bila dah kita tak jaga, dia itu jadi liat besar, akhirnya menjadi fasik. Nah, nah. Kerajaan memang pun melakukan kesalahan, tapi dia asal daripada rumah. Daripada rumah, kita dah kena, dah kita biar, dah banyak benda yang kita tak beri kepada dia. Mereka ni lapar. Kita beri makanan jasmani saja, roti, air, susu, melo, elektrogen, waktu saja. Kita tak beri makanan rohani, iaitu ilmu-ilmu. Tak, ma'rifatullah. Tak, mengenal sejarah Nabi, hukum hakam Islam. Akhirnya roh mereka itu lapar, diisikan dengan makanan-makanan yang dibawa daripada barat. Iaitulah muzik, gitu, capur, bau, laki, puang, macam-macam. Nak masalah sosial. Nah, jadi kita nak mengatasi golongan fasik ni, nak atasi dia, bukan mana kita nak mengatasi masalah manusia ni, memang payah. Dengan masing-masing kita balik kepada masalah yang asal berpunca daripada rumah, kita bakal betul rumah itu. Yang kedua, nak di luar daripada rumah, mereka ni keluar daripada rumah, mereka ini duduk di bawah pengaruh apa yang dibenarkan oleh pihak pemerintah. Bila pihak pemerintah membenarkan perkara-perkara fasik, maka anak-anak kita akan terlibat dengan benda. Nah, tapi kalau pemerintah ini mengharamkan benda-benda fasik, mengharamkan arak dengan judi, mengharamkan percampuran laki perempuan, mengharamkan konsert-konsert yang boleh merosakkan akhlak dan sebagainya, nah, sudah tentulah perkara ini akan berkurangan. Memang tetap akan berlaku kefasikan. Nah, utamanya dalam pemerintahan Islam yang begitu adil pun zaman Nabi berlaku perzinaan. Tetapi sekurang-kurangnya bila kita mengatas, kita melakukan sesuatu perkara itu sebagaimana yang dikenali oleh agama, keberkatan atas dua. Nah, jadi masalah yang begini besar, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh mengatasinya. Dengan kita balik kepada Al-Quran dan Hadis, bukan sekadar maknanya bercakap, tetapi jadi amalan, mula dari dalam rumah, seterusnya ya, sampai kepada masyarakat dan pada pihak negara. Pemerintah sekarang ini juga wajib bertaubat dan balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita saja lebar, pemerintah tak lebar, jadi punah janang juga. Kalau pemerintah lebar, kita pun tak lebar, punah janang juga. Masing-masing semua ada haknya dan tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adakah putus walat kalau kita menguap bersin atau sedaun? Kata ulama-ulama fiqh, kalau kita menguap tak putus walat. Walat apa tu? Dia nak kabur sini, walat apa? Nah, putus walat apa? Nah, sembahyang ke apa? Sembahyang bersin tak putus walat. Nah, ke masa baca Fatihah. Baca Fatihah ni kalau kita menguap tak putus walat. Maknanya maliki yaumiddin, dia pun muat. Sambung balik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak apa, dah wajib start baca bismillah semula. Itukah maksud ni? Nah, jangan muat keluar suara, batal lah. Batal tu. Nah, bersin tak batal juga mualat Fatihah, tak batal. Atau sedaul neh, tapi kalau keluar suara yang bukan kita sengaja, kan tak atas. Nak, ke walak apa ni? Dia tak kabur sini. Adakah putu walak kalau kita menguat? Walak apa? Ini banyak benda mualak. Neh, mualak dalam bab baca Fatihah. Nak, mualak apa benda ni? Apa benda? Jamak, solat jamak. Nak, banyak benda mualak. Yang ketiga, betulkah 40 hari kita tak dengar orang mengajar agama akan ada satu titik hitam di dalam hati kita? Neh, jadi tak tahu betul atau tidak, pernah dengar lagi hadis ni. Neh, hadis yang mengatakan kalau kita tak dengar orang mengajar 40 hari, lepas tu jadi satu titik hitam, tak dengar lagi. Yang ada dalam hadis, barang siapa yang mengerjakan satu dosa, maka akan ada satu titik hitam pada hati. Lepas tu memang hadis Nabi SAW. Tak dengar orang mengajar ni, tak dengar lagi lah. Neh, yang keempat, apa hukumnya seorang itu kata sikit-sikit ustaz, sikit-sikit ustaz? Caranya seolah tidak suka saya memberitahu kebenaran. Orang ni memberitahu kebenaran ke kawan dia, kawan dia buat benda salah. Tak, dia ni ustaz kata haram ni, amur sikit-sikit ustaz, sikit-sikit ustaz. Jadi pemdir hukumnya, tengoklah atas niat hati orang yang berkata. Nah, kadang-kadang benar juga dia kata ustaz tak mau. Nah, tak azah tak cek. Nah, mungkin gitu. Nah, tapi kalau dalam hatinya kami gini dah suka kepada orang-orang ahli agama ni, maka tak boleh lah. Haramlah rosak hati kita. Nah, yang kena, apakah ibarat orang yang tahu ilmu tanpa beramal? Ini pun jangan kita salah gunakan. Al-ilmu bila amali, yang disebut oleh ulama-ulama, ada tafsiran ni, jaga-jaga. Bukan makna semua ilmu itu bila kita tahu wajib kita beramal. Ada ilmu yang wajib kita amalkan, ada ilmu yang sunat kita amalkan, dan ada ilmu yang kita tak boleh nak amalkan lagi kerana tak sampai masanya. Bukan semua ilmu wajib kita amal. Kita belajar bab tayammum, kita tak tayammum pun, dosa pun tak tayammum. Dia nak tayammum pada ayat dia sama, dia faham tu. Nah, kita belajar kelebihan salat sunat tahajud, kita tak bangun tahajud, tak dosa. Tak panggil dosa. Yang penting kita ingat satu, bila kita tahu satu perkara itu wajib, haram kita tinggal, maka inilah yang dikatakan, kalau kita tinggal, orang yang ada ilmu tidak beramal. ataupun kita telah ada ilmu benda ini haram, maka kita buat juga ini yang dicela, ada ilmu tidak beramal, bukan termasuk perkara sunat, fadha'i dan perkara yang harus, benda yang wajib. Nah, mu tahu dah kan lima waktu wajib tak buat, ini baru kata tercela. Ini yang dia kata al-ilmu bila amal zambun kabirun, ilmu tanpa amal dosa yang sangat besar. Tahu dah semayang lima waktu tu wajib, nah, tapi tak semayang juga, hak ni baru kosong. Nah, tapi kalau kita tahu kelebihan solat duha, tapi tak semayang duha agak, tak dosa tu, tidak tercela, rugi fadilat ni. Nah, tahu dah benda ni haram, zina haram, mukabur pandai gini, mu zina agak. Ini bawa kata orang yang ada ilmu, tidak beramal dengan ilmunya, yang mana yang akan disebut, yang banyak disebut dalam hadis-hadis, banyak orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya, diazab di dalam api neraka. Bukan segala ilmu, nah, tetapi sebahagian saja daripada ilmu yang dia tak amal merosakkan diri dia. Nah, boleh 10 minit. Adakah batal air semayang suami saya jika bersalam dengan mak saudara saya, mak saudara dia? Lepas tu bersalam dengan suami dia, jawabnya ya, batal air semayang. Kerana mak saudara isteri ni bukan mahram kita. Kita ni suami, ada isteri, mak saudara isteri kita. Bukan mahram, kerana kita boleh kahwin. Kita boleh kahwin dengan mak saudara bini. Dia panggil mak saudara apa? Sabik. Dia bukan, kalau mak saudara kita betul, dia panggil mak saudara lembing. Mak saudara betul tu, dia lembing. So, sabik ni dia cekok sikit. Dia kata betul. Pak isteri. Nah. Sebab bila kita cerai dengan isteri kita, habis edah boleh kahwin dengan mak saudara isteri. Nampak? Soalan seterusnya, janda saya, bukan janda aku, janda mu lah, berkahwin dengan orang lain dan mempunyai anak perempuan, adakah saya batal air semayang dengan anaknya? Baik, janda dia siang dia. Baik, dia berpisah, dia pisah lah. Nah, dia pisah ni ingat bukan benda pelik, tak pelik, benda lumrah dalam kehidupan umat Islam biasa. Yang jadi pelik umat Melayu, bila pisah jadi pelik. Nah, ini benda macam pelik pisah, macam dia nak kiamat dunia. Dia biasa berlaku di zaman sahabat, biasa lah, tak ada jodoh. Nah, dia kata baik, bila dia suruh berpisah habis edah tu, isteri dia pun nikah lain, nikah lain boleh handuk dengan suami lain. Dan anak suami baru ni dengan janda dia, dengan dia tu duda ni lah. Nah, batal ada air semayang dengan anaknya? Cikgu, batal tak? Kalau apa? Kalau jimak. Baik, cikgu kata kalau jimak dah. Baiklah, kita terang lah. Berapalah, dia nak tafsir juga. Kalulah maknanya, kita berkahwin dengan isteri kita, kita jimak dah sekali sekurang-kurangnya, baru cerai. Nah, maka dia kahwin dengan orang lain pula, boleh anak tu tak batal dengan kita air semayang. Faham tak? Tapi kalau kita tak jimak lagi mak dia ni, kita cerai. Maksudnya kita, bini kita nama Ketum. Tak umpamanya. Kita tak nak jimak bersekali umpamanya. Nah, nampak lagi? Nikah dah, tak jimak bersekali lagi, baloh lah, cerai lah, baloh. Nak? Bila kita cerai sebelum jimak, dia kahwin orang lain pula, maka anak tu batal semayang kita. Hak biasa orang tanya gini, masalahnya hak jimak dah lah. Nah, jadi janda kita nikah dengan orang lain, nak boleh anak tu tak batal dengan kita walaupun dia perempuan, kerana anak tu status dia anak diri kita. Suami baru tu anak dia lah, dengan kita anak diri. Dan kita jimak dah mak dia itu. Faham lagi? Yeah? Betul tak? Walaupun lama dah perceraian tu berlaku, tak mengambil masa yang begitu lama. Umpamanya kita cerai dengan bini kita ni masa boh merah itu, tahun 20 dan. Nah, umpamanya buat contoh. Nah, kaki patut takut orang ada faham, takut lama. jadi lain pula. Ha, tahun 2006 dia pun kita bercerai dengan dia, dengan ketua ni. Tahun 2006 dia nikah dengan orang lain pula, JKK. Umpama. Dah 80 tahun dah berlalu, buat contoh. Tahun 2007 ni boleh anak perempuan seorang. Neh. Ha. Nampak? Kita setuh dengan anak perempuan ni batal lagu. Eh? Tak batal. Pasal apa? Anak diri kita. Faham tak? Walaupun kita cerai 80 tahun dah, dia nikah dengan suami lain, boleh anak, anak diri kita. Ingat tu. Dia juga kalau kita ni orang puan, tercerai dengan laki kita 100 tahun dulu. Tak? Lengi dia nikah dengan anak dara lain pula, boleh anak, anak diri kita. Dia gitu. Nah, apa tu? Dengar yang dengan janda kita tu, batal tak ismaya kita dengan janda kita? Ha? Ha, batal. Ha. Dia ada palanya tak batal ismaya. Kalau kita setuh dengan janda kita. Dah? Ha, iaitu ketika kita tak ada air semayang. Dah? Ha. Kenapa ngatuk mata ya? Saya ingin penjelasan itu, saya hendak pergi ke Mekah. Ada seorang Cina beri saya duit. Bolehkah saya belanja di Mekah? Ha. Dia nak pergi ke Mekah, orang Cina beri duit. Beri belanja tak? Apa salah ni? Dia kata orang Cina, mungkin orang Cina Muslim. Dia kata dia buat soalan orang kafir beri. Sebab Cina bukan makna kafir. Nah, mungkin dia Muslim. Nah, dan orang Cina lebih dulu masuk Islam daripada kita, orang Melayu. Apa-apa? Jadi katakan orang kafir beri. Orang kafir, boleh tak kita belanja? Baik. Kalaulah bukan duit itu daripada sumber yang haram, nak katakanlah duit-duit yang dijual sayur, buka kedai basikal apa semua, wih kita setuh ya. Nak dia tengok kalau ayu WBT, WBT attack. Kita nak belanja di Mekah, boleh, tak ada masalah. Nah, tak ada masalah. Bahkan boleh kita buat ibadah dengan duit pemberian orang kafir, syarat jangan duit itu jelas daripada sumber yang haram. Tak boleh. Nampak? Dah tambah guna, tak ada masalah. Belanja di lapangan terbang. Kamu belanja di Mekah. Nah. Saya ada barang kemas bernilai RM8,000. Ada pendapat berkata kalau kita mampu sebanyak itu, tidak kena zakat. Betul ke begitu? Baik, masalah kita barang-barang kemas ni tak besar sebenarnya. Mereka kita kena tarik pula jabat agama senang. Jabat agama dia menetapkan nilai berapakah zakat yang perlu kita keluar dalam masalah barang kemah ni. Kalau kita simpang, bak kita pakai ni. Nah, bak dia bergerak. Bak mah ni pelik ni. Kau mahal. 260 dah mahal. Nah, umpamanya. Jadi bila kita jawab ketika waktu lain, jadi jawapan lain pun 8,000 dah ketat. Nah, telefon pergi naik jabat agama, sekarang ni duit saya 8,000 kena. Pasal dia berubah hormon. Nah, berubah hormon. Dia macam kita pergi kedai mah, dia berubah hormon. Tak susah masalah. Nah, bulan lepas kita kapal 7,000, bulan ni 7,500. Nah, dia tak sama pasal dia berubah-ubah kat mall. Nah, 96 mispo kalau tak silap. Nah, 96 grand. Nah, yang ketiga, apa bolehkah semayang jamak di lapangan terbang Terengganu? Semayang jamak di lapangan terbang Terengganu. Baik, kita duduk sini, kita nak pergi di Kuala Lumpur. Kita pun keluar dalam waktu apa benda ni, kita keluar sampai di lapangan terbang, ada surat. Masuklah orang bang waktu maghrib umpamanya. Kita nak jamak takdir ni isyak lalu boleh tak? Bila naik terbang, ada bang pukul 8. Nah, jawabnya boleh. Pasal lapangan terbang luar daripada mungkin kita dah. Yang tak boleh memang orang tu rumah dia tepi lapangan terbang. Tak boleh. Kenapa? Pasal apa? Tak boleh pasal di mungkin dia lagi. Dan kita ni orang duduk sini di Gelung Bilal. Lapangan terbang dah awal dah 20 ratu. Kalau kita duduk di Gelung Bilal, kita sampai di Sipah Tokku, boleh dah jamak. bila kita dalam jalanan nak pergi ke Kota Baru kalau rambang maghrib. Nah, jadi kalau lapangan terbang lebih lagi daripada bulit. Lepas tu bolehkah, betulkah ada pendapat seorang ulama yang bolehkan kita untuk mengqada puasa wajib dengan puasa sunat sekaligus? Ni kalau puasa modal boleh. Nah, bukan pendapat jumhur ulama, sebahagian ulama-ulama fiqh mengatakan boleh. Nah, orang ramai lagi katakan yang afdalnya dah lagi buat suku-suku. Sunat sawal suku, wajib qada tu suku. Nah, tapi sebahagian ulama fiqh mengatakan boleh buat dua sekaligus. Nah, ni berlaku khilaf. Baik. Soalan yang terakhir sendiri. Jika seorang budak menyusu dari beberapa orang ibu susu, adakah jadi mahram? Baik, iaitu susu tu beberapa orang, kalau lopek seorang je, jadi mahram tak? Ini dah tak nak jadi ibu susu dengan sebab lopek. Jawabnya tengok berapa kali dia menyusu atas seorang ibu. Kalau dia menyusu dengan dua orang ibu susu yang pertama dia menyusu tiga kali, ibu susu yang kedua dia menyusu dua kali, campur jadi lima lah, tak jadi mahram. Dia kena nak jadi mahram atas seorang tuan kopek, mesti sekurang-kurang lima kali ngopek. Faham lagi? Lima kali menyusu. Baru jadi. Nah. Yang kedua, jika tercabut rambut mayat ketika memandikannya, wajibkah ditanam bersama-sama mayat? Masalah ini berlaku khilaf sebenarnya di kalangan ulama. Baik, kita ikut pendapat yang paling kuat, iaitu pendapat jumhur ulama, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan satu pendapat daripada pendapat ulama mazhab Syafi'i mengatakan hendaklah diletakkan kembali apa yang tercabut selepas orang itu mati di dalam kain kapan supaya ditanam bersama-sama dengan mayat. Hak tercabut sebelum mati daklah letak situ. Umpama belum mati ya guting rambut. Nah, batu pati tubik dan guting mati dengan nang yang maha mati. Faham? Umpama jadi rambut dia tu tak payah ambil atau balik rumah si mati. Yang tercabut lepas mati. Nampak? Lepas mati, kuku dia, rambut dia, janggut dia, ubuh dalam kain kapang, dah tanam sekaligus dengan mayat. Ha, itu pendapat ulama. Yang ketiga, apakah arti yatim? Dan bezanya daripada mungkotek. Nah, ni orang ngaji ni macam ni. Kan? Kau tanya yatim ni mungkotek ni, orang pula tanya ke ni. Nah, tahu tanya pula. Apa arti yatim dan bezanya daripada mungkotik? Dia mungkotik dalam bab hadis, dia ada hadis mungkotik, hadis yang putus anak. Dalam bab anak-anak ni ada juga, dia panggil anak mungkotik. Nampak? Anak mungkotik. Eh? Yatim ni kalau tak silap lah daripada kitab kitab-kitab lughah yang menyebutkan makna, iaitulah kalimah-kalimah Arab, kalau tak silap lah ta'rif. Kitab At-Ta'rifah. Kitab At-Ta'rifah nama kitab dia. Dia kata al-yatim allazi yamutu abuhu. Yatim ni makna budak yang pok dia mati, ayah dia mati. Nampak? Mukotik ni mak mati. Al-mukotik'u allazi ia mutu umuhu. Mungkotik maknanya budak yang mak hati, ayah tak hati. Tidak apa ni. Nah, jadi yatim pok hati. Mak tak hati, pok hati dah. Mati tu lah, bukan mati akal. Mati tu. Dia panggil yatim. Nah. Mungkotik al-mungkotik'u al-lazi ia mutu umuhu. Mungkotik budak yang mak hati, ayah hati. Nah, mak hati. Dia panggil anak yatim pok hati, anak mungkotek mok hati. Eh? Hal ini tak ada, tak ada dah ini. Definasi dia punya gini, orang jarang dengar. Tak, yatim lah tinggal. Hak banyak ini bukan anak mungkotek, anak buahin netek. Eh? Mok dah hati, mok dah hati. Yang kelima, jika seorang telah bertaubat, nasuhah adakah buku catatannya akan ditiadakan? Padahal ayat Quran mengatakan dan barang siapa melakukan kejahatan walau sebesar semut pun akan dilihatnya. Dia tanya gua ni. Kalau seorang tu bertaubat, adakah dihilangkan buku amalan itu? Padahal Quran kata barang siapa buat kejahatan walau sebesar semut akan nampak, akan lihat. Nah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. wa may ya'mal mithqala dzarrah khaira syarra yarah. Barang siapa buat baik walaupun besar semut nampak, barang siapa yang buat jahat walaupun besar semut nampak. Tak dah kalau taubat dah. Bagi mana buku tu? Ke lagu mana? Ulama-ulama menjawab, nampak? Ayat ini bukan masalah orang yang bertaubat. Jadi orang yang tidak bertaubat daripada dosa ni, dia melakukan walaupun satu amalan yang keji, akan dia nampak. Maknanya tercatat dalam buku amalan. Itu maksud nampak. Ataupun dizahirkan dosanya itu pada padang mahsyar nanti. Adapun orang yang telah bertaubat, dia tak nampak. Dia begitu. Orang yang telah bertaubat, dia tak nampak dosa dia tu. Allah jadikan hilang. Sama ada dia tu nampak atau malaikat tu tak nampak. Nah, ada satu hadis mengatakan dia nampak segala dosa dia di masa dulu. Kemudian Allah padamkan jadi hilang dan dimasukkan dalam syurga dengan rahmat Allah. Dia pun gembira. Dengan banyak dosa dia nak masuk syurga. Tiba-tiba Allah ampunkan dia. Nah. Dalam satu hadis lebih jelas lagi, kalau tak silap riwayat Daruqutni. Kalau tak Daruqutni, Ibnu Asy-Syakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabal 'abdu ansallahu al-hafazata wa ansa zalika jawarihahu wa ma'alimahu min al-ardi aw kama qala." Apabila telah bertaubat, Allah ambil tabak dululah. Maka Allah Ta'ala akan menghilangkan daripada pengetahuan malaikat hafazah yang tukang tulis ni. Lah doa. Dan melupakan pula kepada segala anggota kita. Kan anggota kita naik saksi kan. Kita buat maksiat apa semua. Tangan kata saya cok, saya borang begini. Nah, kaki kata saya yang gipak ngundi begini. Nah, kan naik saksi. Tapi kalau benda tu dah dia telah taubat, tangan, kaki, kulit, tak tahu. Mana lupa? Dah sebut dah kejahatan dia tu. Nah. Wa ma'alimahu, dan segala tempat-tempat yang menjadi saksi daripada atas muka bumi. Kan kalau kita buat maksiat atas muka bumi jadi saksi kan. Orang mana nak bawa awet bawa pokok guru buat pokok guru terburuk tu. Pokok guru tinggal kita. Dia cakap pula-pula kat dia. Muka ni ya. Ingat lagi nombor beli. Ikan apa? Dia ni puluh dia pegang tangan. Lepas tu pegang stik udang. Banyak air ikan apa. Tak. Tapi lah kita taubat sungguh-sungguh. Pokok guru tu dah tahu dah. Bumi dah mengaku dah. Kayu, baku apa semua dah kata dah kelihatan kita. Ini lebih jelas lagi daripada ini. Jadi bila kita taubat sungguh-sungguh, tak, maka Tuhan pasti akan hilangkan. Walaupun kita nampak, dalam hal kata akan diampunkan juga. Yang penting kaifiat lagi mana dihilang buku dan sebagainya, itu bukan penting. Yang penting kita taubat dulu. Nak taubat sungguh-sungguh, maka pasti Allah Ta'ala akan menunaikan janjinya. Wallahu a'lam.